إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله حفظكم الله تعالى الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan kita yang kita tidak memiliki sesembahan yang berhak untuk kita sembah kecuali Dia. Dia adalah Zat yang berhak kita sembah dikarenakan kesempurnaan, keagungan, kemuliaan ada padanya. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, dan perbuatan-perbuatan yang bersumber dari hikmah dan keadilannya. Kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia. Dalam rangka acara yang mulia. Ini dalam rangka untuk kita mempelajari agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk membenahi keimanan kita, memperbaiki amalan-amalan kita, membersihkan hati-hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit yang akan membahayakan terhadap diri-diri kita. Ikhwani fillah hafidhakumullahu ta'ala, pada pagi hari yang mulia ini, insyaallah taala kita akan mempelajari beberapa penyebab dari berbagai macam penyebab-penyebab yang menyebabkan kita menyimpang dari jalannya Allah Tabaraka wa taala. Dengan harapan Setelah kita itu mengetahui penyebab-penyebab yang menyebabkan kita itu menyimpang dari jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita berupaya untuk mengantisipasinya. Kita berusaha untuk menjauhi berbagai macam sebab-sebab tersebut. Kalau seandainya sebab-sebab tersebut ada pada diri kita, atau pada suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilannya dan hikmahnya yang sempurna menghadapkan pada diri kita dengan salah satu sebab dari penyebab-penyebab yang menyebabkan kita itu keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berupaya untuk kembali ke jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qanifillah hafidhakumullahu ta'ala. Kita hidup di dunia ini kehidupan yang penuh dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Kehidupan yang akan kita dihadapkan dengan berbagai macam halangan dan rintangan. Kehidupan yang kita akan senantiasa menghadapi berbagai macam problem kehidupan kita, yang kalau bukan karena pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kemudian kita berusaha untuk mendapatkan berbagai macam pertolongan-pertolongan tersebut, maka kita akan menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanifillah hafidhakumullahu ta'ala. Di hadapan kita ada sebuah kitab, yakni Sawarif Adil Haq. Sawarif ini jamak dari sarif, yakni faktor-faktor yang menyebabkan menyimpang dari kebenaran, yang pada intinya bagaimana kita melepaskan diri kita dan menyelamatkan diri kita dari berbagai macam faktor-faktor tersebut. Di sini muallif yakni Hamad bin Ibrahim Al-Utsman rahimahullahu taala memberikan mukaddimah. Dan di mana apa yang beliau tulis ini adalah bahas, yaitu pembahasan dari beliau dengan menukil kalamnya para a'immah rahimahumullahu ta'ala. Setelah beliau pada mukaddimahnya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat serta bersalah dan memanjatkan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan wa ba'd. Fa inna Allah khalaqal khalqa 'ala al-fitrati. Kama qala ta'ala fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk, yakni khususnya manusia, di atas fitrah sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam kitabnya, fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha. Wa mimma futiran nasu alaihi huwa mahabbatul haqqi wa iradatuhu. Dan di antara fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hamba-hambanya di atas fitrah tersebut adalah mahabbatul haqqi wa iradatuhu, cinta terhadap kebenaran dan menginginkan kebenaran tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal qalbu khalqun yuhibbul haqq wa yuriduhu wa yatlubuhu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yani beliau menukil perkataannya Syekhul Islam, wal qalbu khalqun, hati itu adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, yuhibbul haq, yang mencintai kebenaran, menginginkan kebenaran dan menuntut kebenaran. Ini menunjukkan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan modal dasar yang baik kepada hamba-hambanya. Wa qala aidan fa innal haqqa mahbubun fil fitrati wa huwa ahabbu ilaiha wa ajallu fiha wa aladzu indaha min al-batil alladhi la haqiqata lah fa innal fitrata la tuhibbu dhalik. Dan di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyatakan, fa innal haqqa mahbubun fil fitrati, maka sesungguhnya al-haq, yani al-kitab wa sunnah, adalah perkara yang dicintai di dalam fitrah. Tentunya fitrah yang belum berubah dengan berbagai macam penyebab-penyebab yang menyebabkan fitrah itu bergeser dari aslinya. Wa huwa ahabbu ilaiha wa ajallu fiha, dan di mana kebenaran itu lebih dicintai atau paling dicintai oleh fitrah, dimuliakan di dalam fitrah, paling nikmat bagi fitrah dibandingkan dengan kebatilan, yang di mana kebatilan itu tidak memiliki hakikat. Fa innal fitrata la tuhibbu dzalik, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka sesungguhnya fitrah itu tidak mencintai kebatilan. Qanifillah hafizakumullah ta'ala. Sehingga tatkala kita dapati seseorang itu memiliki kecenderungan terhadap kebatilan, berarti dia fitrah yang ada pada dirinya, yang ada di dalam hati, yang telah berubah dari aslinya. Karena asalnya fitrah tersebut mencintai kebenaran dan berpaling daripada kebatilan. Qanifillah hafizakumullahu ta'ala. Itu adalah modal dasar yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan ke dalam hati-hati hamba-hambanya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala selanjutnya, wa fadlan amma huwa markuzun fin nufusi min mahabbatil haqqi fa innan nufusa mafturatun ala ma'rifatil haqqi kadhalik. Lebih-lebih terhadap apa yang sudah tertanam, tertancap di dalam jiwa. Kalau yang pertama tadi adalah fitrah, dasar yang Allah SWT karuniakan ke dalam hati-hati hamba-hambanya. Lebih-lebih orang yang sudah tertanam di dalam dirinya kecintaan terhadap al-haq. Karena dakwah, karena tarbiyah yang dia dapatkan. Maka sesungguhnya jiwa-jiwa mafturatun ala ma'rifatil haqqi kadzalik, diciptakan dalam keadaan jiwa tersebut itu mengetahui yakni kebenaran pula. Kama qala ta'ala an Musa alaihi salatu wassalam, Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan perkataannya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam tatkala terjadi dialog antara Musa alaihi salatu wassalam dengan Fir'aun. Maka Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam menyatakan, Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in. Rabb kami adalah zat yang telah memberikan segala sesuatu terhadap makhluknya, terhadap hambanya. Summa hada. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk. Syahid daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, yakni Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Dan di antara petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya adalah kecenderungan hati-hati hamba-hamba tersebut terhadap al-haq. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-ithmu ma haka fi sadri wa karihta an yattali alaihi an-nas. Sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sabdakan, al-ithmu ma haka fi nafsi fi sadri. Yang dimaksud dengan dosa adalah sesuatu ataupun segala sesuatu yang menjadikan tidak tenang di dalam dada. Wa kaitan yaqali alaihi an-nas, dan kamu tatkala melakukan suatu perbuatan dosa, perbuatan kedurhakaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan modal baik kepada dirimu, yakni kamu tidak suka, kamu tidak senang tatkala kamu melakukan satu perbuatan kemaksiatan tersebut, ada orang-orang itu melihatmu. Mafhum mukhalafah dari apa yang Rasulullah SAW sabdakan di sini berarti yang namanya al-haq menjadikan orang itu yatma'in, yakni hatinya seorang itu menjadi tenang, tenteram, tidak menjadikan seseorang itu gundah gulana. Qani billah hafizakum Allah ta'ala. Dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dan dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sabdakan di sini, meyakinkan kepada kita bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala sesembahan kita sesungguhnya telah banyak sekali berbuat baik, memberikan modal-modal kebaikan kepada diri kita. Sampai perkara yang paling pokoknya memberikan kecenderungan yakni kepada kita untuk menerima al-haq. Selanjutnya beliau rahimahullahu ta'ala menukil perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, fin nafsi ma yujibu tarjih al-haqi al-batil fil i'tiqadati wal-iradati wa hada kafin bi annaha wulidat al-fitrah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ada di dalam jiwa sesuatu yang mengharuskan, yang mewajibkan lebih menerima al-haq daripada kebatilan. Ada pada setiap jiwa faktor yang mengharuskan, yang mewajibkan untuk lebih menerima kebenaran di atas kebatilan. Baik perkara tersebut berkaitan dengan permasalahan keyakinan-keyakinan maupun berbagai macam bentuk-bentuk keinginan. Wa hadza kafin fi annaha wulidat 'ala al-fitrah. Maka hal ini adalah termasuk perkara yang memberikan kecukupan kepada kita bahwasannya jiwa itu dilahirkan di atas fitrah, fitrah yang baik. Kenapa dikatakan bahwasannya jiwa itu dilahirkan di atas fitrah yang baik? Sebagaimana tadi telah dinyatakan, innafsi ma yujibu tarjih al-haqqi al-batil. Karena di dalam jiwa itu ada satu faktor yang dengan faktor tersebut itu mengharuskan orang lebih menerima kebenaran di atas kebatilan dalam berbagai macam perkara. Qanifillah hafidhakumullahu ta'ala. Selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan yang pernyataan ini dinukil oleh beliau muallif rahimahullahu ta'ala. Wallahu subhanahu khalaqa ibadahu 'ala al-fitrati allati fiha al-haqq wa tasdiqu bih wa ma'rifatul batili wa takdhibu bih wa ma'rifatun nafi'il mulahimi wal mahabbatu lah wa ma'rifatud daril munafi wal bughd lahu fil fitrati. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya di atas fitrah, yang di mana fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya di atas fitrah tersebut, fiha al-haqq, ada di dalam fitrah tersebut al-haqq, kebenaran, wat-tasdiqu bih, membenarkan terhadap kebenaran itu, wa ma'rifatul batili wa takdhibu bih. Baik, terdapat di dalam fitrah tersebut mengetahui, mengenali kebatilan dan sekaligus mendustakan terhadap kebatilan itu. Wa ma'rifatun nafi'il mulahim wal ma'abbatulah. Terdapat di dalam fitrah itu mengenali suatu perkara yang bermanfaat, yang cocok, dan mencintai perkara yang bermanfaat itu. Wa ma'rifatu dharil munafi wal bughdullah bil fitrati. Dan terdapat di dalam fitrah tersebut ma'rifah, pengetahuan, pengenalan terhadap berbagai macam perkara yang membahayakan, yang merugikan, yang mencelakakan, dan sekaligus membenci terhadap perkara-perkara yang merugikan dan membahayakan itu. Apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ini menunjukkan kepada kita pada dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya sudah memberikan dasar yang baik, sudah memberikan modal yang baik demi kebaikan hamba-hambanya. Qul billah hafidhakum Allahu ta'ala. فَمَكَانَ حَقًا مَوْجُودًا صَدَّقَتْ بِهِ الْفِطْرَةُ وَمَكَانَ حَقًا نَافِئًا عَرَفَتْهُ الْفِطْرَةُ وَأَحَبَّتْهُ وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ وَذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Famakana haqqan mawjudan." Maka apa saja yang itu adalah kebenaran yang ada, saddaqat bihil fitrah, maka fitrah itu akan membenarkannya. Sehingga tatkala dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam datang kepada umat, kalau umat itu dalam keadaan fitrahnya itu belum rusak dengan berbagai macam perkara-perkara yang merusak fitrah, maka mereka itu dengan mudahnya menerima apa yang disampaikan, apa yang didakwahkan oleh yakni para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam. Demikian juga dakwah yang berjalan di atas jalannya para nabi dan para rasul, menyampaikan al-haq dari kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sesungguhnya fitrah itu akan cenderung kepadanya, akan membenarkannya. Maka tidak ada yakni dakwah yang mudah untuk diterima oleh fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan fitrah tersebut di atasnya, kecuali dakwatun nubuwah, dakwatul anbiya'i wal rusul alaihimus salatu wassalam, dan dakwah yang berjalan di atas yakni dakwahnya para nabi dan para rasul. Qanifillah habidakumullahu ta'ala. Sehingga dakwatun salafiyah adalah dakwah yang makbulah, ya ikhwan. Kalau seandainya disuguhkan dengan suguhan yang baik, dengan cara yang baik, dan didukung fitrah yang ada pada umat itu belum rusak dengan berbagai macam faktor-faktor yang merusak, yang insyaallah ta'ala kita akan pelajari secara lebih terperinci. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa ma kana haqqan nafi'an arafathu al-fitratu." Baik. Dan apa saja yang itu adalah merupakan kebenaran yang bermanfaat, mesti fitrah itu akan mengetahuinya, mengenalinya. "Wa ahabbadhu wa tma'annat ilayhi." Fitrah itu akan mencintainya. Jiwa itu akan menjadi tenang dengannya. Wa ma kana batilan ma'dhuman kadzabat bihi al-fitratu wa adghadathu al-fitratu fa ankaradhu. Dan apa saja yang itu adalah kebatilan, maka mesti fitrah itu akan mendustakannya. Fitrah tersebut itu akan membencinya dan akan mengingkarinya. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka perintah yang ma'ruf, yang di mana fitrah itu akan mengenalinya, akan menerimanya, akan mencintainya, akan menjadi tenang dengannya. Wa yanhaakum 'anil munkar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka dari berbagai macam kemungkaran, yang fitrah itu memiliki modal untuk mengenali kemungkaran tersebut, akan menolaknya, akan mengingkarinya, akan membencinya. Fanfillah habidakumullahu ta'ala. Wama huwa markuzun fin nufusi min ma'rifatil haqqi wa iradatihi wa mahabbatihi muayyidan bi syahidi syara', dan apa yang sudah tertanam di dalam jiwa-jiwa, di antara perkara-perkara yang tertanam, tertancap di dalam jiwa-jiwa, yang itu ada pada fitrahnya masing-masing hamba yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hamba tersebut di atas fitrah, di antaranya adalah ma'rifatul haqqi wa iradatuhu, mengenali yakni kebenaran, menginginkan kebenaran, ditambah lagi mencintai kebenaran itu. Baik. Mu'ayyadun bi syahidi syara', atau mu'ayyadun bi syahidi syara', lebih ditekankan lagi, lebih dikuatkan lagi syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam secara umum, dan secara khusus adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menguatkannya. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, apa man kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu syahidun minhu fal bayyinatu al wahyu alladhi anzalahu Allahu والشاهد هو شاهد الفطرة المستقيمة والأقل الصريح. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, apa man kana ala bayyinatin min rabbih, apakah yakni orang yang berada di atas bayyinah dari Rabbnya, wa yatluhu syahidun minhu, dan di mana bayyinah tersebut, yakni yatluhu syahidun minhu, yang dimaksud dengan bayyinah adalah al-wahyu alladhi anzalahu Allah. Yang dimaksud dengan bayyinah adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada para nabi dan para rasul. Dan yang dimaksud dengan syahid di dalam ayat yang mulia tadi adalah huwa syahidul fitratil mustaqimah, fitrah yang mustaqimah, akal yang bersih itu memberikan kesaksian bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah al-haq. Syahid yang diinginkan di dalam ayat ini pertama, yakni fitrah. Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada hamba-hambanya. Perkara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada para nabi dan para rasul itu cocok dengan fitrah. Cocok dengan fitrah. Buktinya apa? Buktinya fitrah itu memberikan kesaksian dan akal yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada masing-masing hamba itu pun memberikan kesaksian bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan para rasul itu adalah hak. Fa billah hafizakum Allah taala. Selanjutnya muallif rahimahullahu taala menukil perkataannya al-allamah Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullahu taala, fad-dinu huwa dinul hikmati allati hiya ma'rifatu shawabi wal amalu bis-shawabi wa ma'rifatul haqqi wal amalu bil haqqi fi kulli syai'in. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullahu taala, maka agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dinul hikmah, agama yang hikmah, yang dimana mengetahui kebenaran, mengenali kebenaran, dan beramal dengan kebenaran. Baik. Ma'rifatul haqqi wal amalu bil haqqi fi kulli syai'. Mengetahui, mengenali al-haq dan beramal dengan al-haq dalam berbagai macam perkara. Apakah dalam perkara i'tiqadiyah, keyakinan? Apakah dalam perkara ibadah? Apakah dalam perkara muamalah? Ataukah dalam perkara-perkara yang lainnya? Itu adalah dinul hikmah, yakni agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Qala rahimahullahu ta'ala, wan-nufusu idza baqiyat 'alal fitrah fa innaha la tatlubu illa al-haqq. Dan jiwa-jiwa apabila masih tetap berada di atas fitrah yang mulia, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkaruniakan fitrah yang mulia tersebut kepada hamba-hambanya, maka jiwa-jiwa itu tidaklah menginginkan, tidaklah mencari, tidaklah menuntut kecuali al-haq. Wal-haq wadihun bayyinun la ghamudha fi. Di mana kebenaran itu jelas, gamblang, terang, tidak ada kesamaran padanya. Sehingga ikhwani fillah hafizakumullahu ta'ala, tatkala kita itu terjun di medan dakwah dalam masyarakat kita, maka sesungguhnya orang-orang yang mereka belum terusak fitrahnya dengan berbagai macam faktor-faktor yang merusaknya, maka akan mudah, dengan mudah menerima yakni dakwah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul khususnya, dan dakwah al-sunnah wal jamaah, dakwah ilal kitab wa sunnah. Maka perhatikan upaya mereka, orang-orang yang menjadi penghalang dakwah salafiyah, mereka akan berusaha untuk menghalangi umat dari mendengarkan, dari membaca. Baik, berbagai macam media, berbagai macam majlis, dari majlis-majlisnya ahli sunnati wal jamaah. Wanifillah hafidhakumullahu ta'ala. Berbagai macam upaya, usaha yang dilakukan oleh sufiyah, aqlaniyah, hizbiyah, dan berbagai macam hal-hal yang lainnya, mereka itu berupaya untuk menghalangi umat dari mendengarkan, dari membaca, minimal dari keinginan tahu apa dakwah salafiyah itu. Karena hakikatnya tidak ada dakwah yang lebih mudah untuk diterima oleh ummah kecuali dakwah ilal kitab was sunnah. Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, fa inna 'alal haqqi nuran. Maka sesungguhnya di atas kebenaran itu ada nur. Dan orang bisa melihat. Orang masing-masing orang bisa mengetahui. Tidak ada perkara yang harus disembunyikan. Wahada Abdul Salam, wahada Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, kana yahudiyan falamma ra'an nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hina hajara ila al-Madinah alima anna wajhahu wajhu sadiqin. Inilah Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, kana Yahudiyan. Sebelum masuk Islam, beliau itu adalah orang Yahudi. Maka tatkala melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hijrah ke Madinah, maka beliau langsung yakin bahwasanya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajah yang shadiq. Qanillah hafizakumullah taala. Pertama fitrah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang menyembunyikan kedustaan, orang yang menyembunyikan yakni kesesatan, itu akan tampak di wajahnya, akan terlihat di dalam perilakunya dan sikap-sikapnya. Kalaupun pada suatu ketika dia seseorang itu bisa menyembunyikan, maka dia itu tidak akan tahan terus-menerus menyembunyikan kebejatan, kesesatan, kedurhakaan dan kebusukan yang ada di dalam dirinya. Adapun orang yang jujur, orang yang baik, tidak ada satu perkara yang harus disembunyikan. Qanibillah hafizakumullahu ta'ala. Sehingga fitrah yang baik yang masih berada pada diri yakni seorang sahabi Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, inilah yang menjadi model yang paling pokok untuk segera menerima dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya beliau rahimahullahu ta'ala mengkisahkan secara singkat keislaman daripada seorang sahabi Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wa sallam injafala an-nasu alayhi fa kuntu mimman injafala. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, pada waktu beliau hijrah, maka umat manusia pada waktu itu terkejut dengan kedatangannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, maka aku termasuk di antara orang-orang yang terkejut dengan kedatangan beliau. Falamma tabayyanat wajhuhu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzabin. Maka setelah aku mendapatkan kejelasan, yaitu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka aku tahu, maka aku yakin bahwasanya wajah beliau itu bukan wajahnya pendusta. Fa kana awwalu syai'in sami'tuhu yaqulu absu salam wa at'imu ta'ama wasilu al-arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Maka pertama hal yakni pertama kali yang aku dengarkan dari beliau yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah absus salam, sebarkan oleh kalian salam. Baik. Dan ini adalah perkara, salah satu perkara dari berbagai macam perkara-perkara yang menjadikan sebagian hamba itu tumbuh kecintaan terhadap hamba yang lainnya. Sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabdakan, "Ana adullukum ala syai'in idza fa'atumuhu tahabattum hafsus salam bainakum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang kalian kalau mengamalkan amalan tersebut maka akan tumbuh yakni kecintaan di antara kalian, yakni tertebarkanlah salam di antara kalian. Qul billahi hafidhakum Allah taala. Sehingga dari situlah upaya untuk menumbuhkan, menyuburkan kecintaan sebagian kita terhadap sebagian yang lainnya, kecintaan kita terhadap masyarakat yang ada di sekeliling kita, baik kita kenal maupun yang kita tidak kenal, maka kita tebarkan salam sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Dan kalau orang itu sudah tumbuh kecintaan di dalam hatinya, maka akan mudah untuk menerima nasihat-nasihatnya. Maka akan percaya dengan dakwah yang dia bawa. Maka satu perkara yang itu menjadi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, kita berat mengucapkan salam, menebarkan salam terhadap saudara-saudara kita pada khususnya. Baik, demikian juga masyarakat, yakni kaum muslimin yang ada di sekeliling kita. Bukan berarti lingkungan kita adalah mereka itu sufia, kemudian kita mencintai mereka berada di atas sufianya. Tidak. Kita ingin mencari celah yang dengan celah itu bisa masuk, kemudian kita bisa memberikan nasihat kepada mereka. Kita bisa memberikan satu yang bermanfaat bagi kita, bagi mereka. Karena mereka itu bergelimang atau terbelenggu dengan sufiyahnya dikarena kejahilan yang ada pada mereka. Fanibillah hafizakumullah ta'ala. Wa atimu ta'ana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan makan-makanan. Fuqara wa masakin. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya mengatakan, "Hal tunsaruna illa bidu'afaikum." Kalian itu tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali dengan sebab perhatian kalian terhadap orang-orang yang lemah di antara kalian. Memberikan makan kepada yang orang fuqara wa masakin. Memberikan hadiah terhadap tetangganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahadu tahabu." Salinglah kalian itu memberi hadiah, maka akan tumbuh yakni kecintaan di antara kalian. Qul billahi hafidhakum Allah taala. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Wasallu wan-nasu niyam, dan salatlah kalian dalam keadaan orang-orang itu masih tidur. Salatul witir, salat tahajud semestinya ada pada diri kita, sehingga mestinya kita itu tidak tidur dalam keadaan yang begadang, kemudian menjadikan kita itu terlambat untuk apa, bangun malam. Yang ini adalah perkara yang harus kita benahi, termasuk perkara yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa kariha lakum, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka berbicara atau cerita setelah apa? Salat isya, segera tidur kemudian apa? Bangun. Kecuali yakni perkara-perkara yang memang mengharuskan, perkara-perkara yang penting, yang sehingga kita memanfaatkan diantaranya waktu sholat isya, setelah sholat isya itu untuk yakni kita mengambil waktu untuk perkara-perkara kebaikan. Tadkhulul jannata bisalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik, niscaya kalian itu akan masuk ke dalam jannah dengan selamat. Qalibillah habidakumullahu ta'ala. Wallahu azza wa jalla bihikmati yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Ma'a qiyamil hujjati 'alal khalaiq wa irsalir rusuli wa zuhuril haqq. Setelah beliau muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan pertama berkaitan dengan fitrah, yang fitrah itu cinta terhadap kebaikan, mengenali kebaikan, menerima kebaikan. Baik. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya, walaupun hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di atas fitrahnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyesatkan sebagian daripada hamba-hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk disesatkan. Akan memberikan petunjuk siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Padahal, ataupun disertai dengan telah ditegakkannya hujjah di atas pada makhluk, dan disertai dengan diutusnya para rasul, di mana al-haq pun juga yang telah jelas. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya dan keadilannya tidaklah kemudian menjadikan seluruh hamba-hambanya itu mendapatkan petunjuk. Ada yang diberi petunjuk, ada yang disesatkan. Tapi tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan khususnya sebagian hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyesatkannya kecuali dengan sebab keadilannya. Dan sebelum Allah subhanahu wa ta'ala yani menjadikan dia itu sesat, sesungguhnya hujjah itu telah tegak pada diri mereka dan dakwahnya para rasul alaihimussalatu wassalam pun telah sampai kepada mereka. Berarti di sini ada penyebab-penyebab yang menyebabkan mereka itu menyimpang dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan penyebab-penyebab tersebut, inilah yang mengharuskan mereka untuk disesatkan dari jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal wajibu 'alal 'abdi an yalzima al-fitrata wa yahdhar al-asbab allati tasuddu 'anil haqqi wa tasrifuhu 'anhu. Dan perkara yang wajib bagi masing-masing hamba adalah berpegang teguh dengan fitrah. Jaga fitrah kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan. Dan sekaligus takut hati-hati dari berbagai macam sebab yang akan menghalanginya dari kebenaran dan akan menyimpangkannya dari kebenaran tersebut. Wa idza ma sarafahu anhu sarifun ada ila al-haqqi wa lazima. Dan apabila yakni terjadi ternyata ada salah satu penyebab yang menyimpangkan dia dari kebenaran tersebut, hendaknya dia itu segera sadar kemudian kembali kepada kebenaran itu dan berpegang teguh dengannya. Artinya perjalanan kehidupan kita itu tidak mulus. Kita sudah berusaha untuk mencari, menuntut kebenaran itu. Tapi pada suatu ketika, Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya dan keadilannya, suatu ketika itu kita terjatuh, tergelincir, menyimpang dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Segera kembali jalan yang benar. Wa hadza min a'zami ni'amillahi 'ala 'abdihi an yakuna al-'abdu muhibban wa mu'siran lil haqqi yatlubuhu wa yalzamuhu. Dan hal ini adalah termasuk nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya, yakni seorang hamba itu mencintai, lebih memilih kebenaran. Mencarinya, menuntutnya, dan berpegang teguh dengannya. Qanifillah hafidhakumullahu ta'ala. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ini. Tidak ada bahkan karamah yang lebih mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hamba, hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya, kecuali karamah yang demikian mulia ini. Makanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghaira. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku satu ucapan yang ada di dalam Islam, yang aku tidak akan bertanya tentang perkara tersebut kepada seorang pun selain engkau. Maka nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, yakni aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian istiqomahlah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya yakni istiqamah itu adalah min a'zamil karamah. Baik, karamah yang paling besar adalah istiqamah. Seorang mencintai kebenaran, lebih memilih kebenaran, dan berpegang teguh dengannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan, yakni kepada umatnya untuk senantiasa memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meneguhkan dan menegarkan hatinya di atas al-haq. Baik. Qul ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Katakanlah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, tegarkanlah, yakni hatiku di atas agamamu. Maka di sini menunjukkan bahwasannya teguh dan tegar, sabar dan istiqamah, komitmen, memilih dan berada di atas al-haq itu adalah min a'zami ni'amillahi 'ala 'abdihi. Qala Abu Muhammad ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, 'afdalu ni'amillahi 'ala al-'abdi an yutabbi'ahu 'ala al-'adli wa hubbihi wa 'ala al-haq wa isarihi. Kata Abu Muhammad bin Hazm rahimahullahu ta'ala, nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung, yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hamba tersebut di atas keadilan dan mencintainya, di atas kebenaran dan lebih memilihnya. Waqala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan di mana Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, fa innal kamal al insani madaruhu ala aslain, maka sesungguhnya kesempurnaan seseorang adalah madaruhu ala aslain, berkisarnya orang tersebut itu di atas dua prinsip. Yang pertama, ma'rifatul haqqi minal batin. Yang kedua adalah wa itharuhu alaih. Perkara yang pertama adalah mengenali, mengetahui, mengilmui kebenaran. Sehingga dengan mengilmuinya, maka dia bisa memisahkan, memilahkan antara yang hak dari yang batil. Dan perkara yang kedua, lebih memilih kebenaran itu daripada kebatilan. Subhanallah. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah atau taufik, sehingga dengan hidayah atau taufik itu bisa memilahkan, bisa memisahkan, bisa membedakan antara yang hak dari yang batin. Kemudian perkara yang kedua adalah memilih, lebih memilih kebenaran itu daripada yang kebatilan. Falibillah hafidhakum Allah ta'ala. وَمَا تَفَاوَتَ مَنَازِلُ الْخَلْقِ إِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا بِقَدْرِ تَفَاوُتِ مَنَازِلِهِمْ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. Dan tidaklah tingkatan-tingkatan makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat itu bisa berbeda-beda. Sebagiannya itu berbeda dengan sebagian yang lainnya. Sebagiannya itu lebih mulia daripada sebagian yang lainnya. Tidaklah yang demikian itu bisa terjadi kecuali dengan sebab kadar perbedaan kedudukan mereka di dalam dua perkara ini. Yaitu perkara yang pertama, ma'rifatul hakim al-batin. Tadi permasalahan ilmu, ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Baik, beberapa derajat. Berarti dengan sebab ilmu, pada khususnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan satu faktor yang dengannya meninggikan sebagian hamba di atas hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia itu faqih. Dalam apa? Agama. Berarti dengan sebab ilmu inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan dari sebagian hamba, dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fani billah hafidhakum Allahu ta'ala. Perkara yang kedua adalah isaruhu alih, lebih memilih kebenaran itu di atas apa? Kebatilan. Jadi sini butuh hidayah tu taufiq. Wahumal lazani atna Allah subhanahu ala anbiya'ihi bihima fi qawlihi ta'ala wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Dua perkara inilah, dua perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala memuji terhadap para nabinya dengan sebab dua perkara tadi. Di dalam firman-Nya, "Wadzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub." Dan ingatlah hamba-hamba kami, yakni Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Di mana mereka itu adalah ulil aidi wal absar. Yang dimaksud dengan ulil aidi, fal aidi al qawiyyu fi tanfidzil haqq. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, yakni kekuatan di dalam melaksanakan, mewujudkan, merealisasikan al-haq. Berarti ini adalah perkara yang kedua, itharuhu, lebih memilih al-haq. Wal-absar al-basairu fid-din. Dan yang dimaksud dengan absar, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki penglihatan, yakni penglihatan di dalam permasalahan apa? Agama. Maknanya adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Berarti ini adalah perkara yang pertama. Fawasafahum bikamali idrakil haq wa kamali tanfidihi. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, berarti Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati mereka para nabi dan para rasul pada umumnya, khususnya adalah Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub alaihimussalatu wassalam dengan dua sifat. Sifat yang pertama adalah kamali idrakil haq, kesempurnaan di dalam mengetahui, mengilmui al-haq. Adapun perkara yang kedua adalah wa kamali tanfidi, memiliki kesempurnaan di dalam mewujudkan, merealisasikan al-haq itu. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah atau taufik kepada seseorang memiliki ilmu yang banyak, tapi tidak memberikan na'udzubillahi min zalik, yakni apa? Hidayah atau taufik untuk apa? Mengikuti al-haq itu. Maka tidak ada doa yang lebih sempurna, tidak ada doa yang lebih mulia daripada doa yang Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan hamba-hambanya untuk senantiasa hamba-hambanya itu memanjatkan doa tersebut pada setiap rakaatnya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi doa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Yakni kita butuh hidayatu ila tariq. Kita membutuhkan hidayah untuk ditunjukkan ke jalan yang benar. Jadi kita diberikan apa, ditunjukkan ini yang benar. Kemudian yang kedua adalah hidayatu fi tariq. Kita membutuhkan hidayah. Yang kedua adalah hidayah untuk mengetahui perkara-perkara yang terperinci yang ada di jalan tersebut, yang ada di dalam agama itu. Kemudian yang ketiga adalah hidayatu ala fariq. Hidayah untuk tetap bisa teguh dan tegar dan istiqomah di atas jalan itu. Jadi benar, bukan kita itu hanya membutuhkan kita mengetahui ilmu agama, tapi kita tidak memiliki yakni amal dengan ilmu yang sudah sampai kepada kita. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala menghinakan yakni ahlul ilmnya dari ahlul kitab, dari ahlul kitab Yahud dan Nasara. Yakni tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri. Apakah kalian itu menyuruh orang untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, dan kalian lupakan diri-diri kalian. Kayak calo. Baik. Wa antum tatluna alkitab, padahal kalian itu membaca alkitab. Afala taqilun, tidakkah kalian itu berakal? Akal yang sehat. Tatkala mengetahui, tatkala mengilmui kebenaran dan kebaikan, maka perkara maka yang pertama kali yang akan didorong itu adalah dirinya. Fanibillah hafizakumullahu ta'ala. Sehingga tatkala kita itu belajar apa saja yang kita pelajari dari permasalahan agama, niatan kita setelah kita itu berilmu adalah apa? Beramal. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min asbabi luzumil haqqi huwa ma'rifatu ma yasuddu anhu. فهذه جمل من الصوارف عن الحق حري أن تعرف وتجتنب. Dan di antara sebab-sebab yang menyebabkan komitmen dengan kebenaran adalah mengetahui perkara yang akan menghalangi, yang akan menyimpangkan dari kebenaran tersebut. Maka ini adalah termasuk sebagian dari perkara-perkara yang akan menghalangi dan akan menyimpangkan dari kebenaran tersebut, yang tentunya pantas, patut untuk diketahui kemudian ditinggalkannya, dijauhinya. As'alullah Azza wa Jalla an yaj'alana min ahlil haqqi wa du'adihi. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk daripada ahlul haqq, yakni orang yang mengilmui dan mengamalkan al-haq dan mengajak yakni kepada al-haq tersebut. Wa an yujannibana asbaba wa turuqad dalali wal ghiwayati. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam sebab dan dari jalan-jalan yang akan menyeret ke dalam kesesatan dan ketergelinciran. Qala rahimahullahu taala, wa jima'u hadhihi sawarif yarji'u ila su'il qasdi wal jahli wal zalmi wa suluki tariqi ghairi hadin wallahu a'lam. Dan berbagai macam penyimpang-penyimpang tersebut itu sesungguhnya terkumpul atau akan kembali kepada empat perkara. Perkara yang pertama, su'ul qasd. Orang itu memiliki niat keinginan yang jelek. Ya? Sudah niatnya itu jelek. Perkara yang kedua adalah al-jahl. Bodoh. Perkara yang ketiga adalah adz-dzulm. kezaliman. Dan perkara yang keempat adalah suluku tariqi ghairi hadin, karena berjalan di atas jalan yang tidak akan menuntun, yang tidak akan membimbing, yang tidak akan menunjuki atau mengantarkan ke dalam kebenaran tersebut. Panibillah hafizakumullah ta'ala. Sehingga beliau di sini memberikan kesimpulan sebab-sebab yang beliau itu akan sebutkan pada bab-bab yang selanjutnya. Demikian juga sebab-sebab yang lainnya yang di mana beliau tidak menyebutkan di sini. Sesungguhnya itu semuanya akan kembali kepada empat tadi. Su'ul qasd wal jahlu wal dhulmu wa suluku tariqin ghairi hadin. Nas'alullah al-afiyah wassalama wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.